الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين عزكم الله sudah merupakan sunnatullah, ketetapan takdirnya Allah Jalla wa'ala pada hamba-hambanya khususnya yang beriman, yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah Jalla fi'ula, imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala akan menimpakan kepada mereka berbagai macam fitnah-fitnah. Fitnah pada kehidupan mereka, fitnah yang berkaitan dengan agama mereka. Sebagai bentuk ujian, cobaan, bala. Di sana Allah Jalla wa'ala akan mengklasifikasi muslimin tadi, mukminin tadi, siapa yang shadiqin fi imanih, jujur keimanannya, siapa yang kadzibin, yang dusta keimanannya. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat yang pertama dan setelahnya, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Alif Lam Mim. Apakah orang-orang manusia itu menduga, mengira, dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka enggak dikasih fitnah, enggak diuji dengan berbagai macam fitnah? Jangan punya anggapan demikian. Allah menegaskan setelah itu, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kata Allah Jalla wa'ala, kami telah memberi fitnah, menguji dengan berbagai macam fitnah umat-umat sebelum mereka, dan sungguh Allah Jalla wa'ala tahu siapa yang jujur di antara mereka dan yang dusta di antara mereka. Ayat yang tegas menyatakan, memberitakan khususnya orang yang beriman, yang muslimin, dalam kehidupan dunianya akan diuji dengan berbagai macam fitnah. Menguji keimanannya, keteguhan imannya akan diuji dengan berbagai macam fitnah. Tujuannya untuk klasifikasi, untuk saring menyaring siapa yang shadiq, siapa yang kadzib. Siapa yang masih mempertahankan keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya, jujur iman dan takwanya, siapa pula yang terbongkar kedustaan imannya dan takwanya. Semua itu dengan ujian fitnah demi fitnah. Ikhwanabiddin azakumullah, fitnah ini banyak sekali ragamnya. Oleh para ulama'una diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama ialah fitnah syubhat. Fitnah, namanya fitnah syubhat. Kerancuan-kerancuan dalam beragama. Penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Kesyirikan, kekufuran, paham-paham kufur, paham-paham zindiq, zandaqah, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan pemahaman, radikalisme, ekstremisme, semua yang berkaitan dengan masalah kesalahpahaman dalam beragama, difitnah dengan ini. Difitnah dengan syirik, dengan kufur, dengan bid'ah, dengan penyimpangan dan kesesatan. Mereka menolaknya ataukah mereka termakan olehnya? Yang menolaknya dengan ilmu, dengan yakin, selamat dari semua kesyirikan, selamat dari semua kekufuran, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan kebid'ahan. Bersih akidahnya, bersih keimanannya, lurus manhajiahnya, kokoh manhajiahnya. Ada yang sunni, ada yang hizbi, ada yang sahibul sunnah, ada yang sahibul hawa. Terbelah menjadi dua dengan fitnah syubhat ini. Yang kedua, fitnah syahwat. Ujian-ujian yang berkaitan dengan syahwat manusia. Syahwat yang membuat dia terjatuh dalam berbagai macam dosa-dosa dan kemungkaran. Berbagai macam bentuk kefasikan-kefasikan, dosa-dosa yang mungkar, fitnah syahwat. Dimasukkan dalam kategori syahwat adalah fitnah dunia yang merusak, yang membinasakan. Ada fitnah harta, ada fitnah tahta, ada fitnah anak, fitnah wanita, yang menjerumuskan pelakunya kepada dosa-dosa, bahkan penyimpangan-penyimpangan. Syahwat. Dikatakan fitnah syahwat dikarenakan disukai oleh manusia sesuai yang sehawa nafsunya. Mereka suka harta, suka tahta, suka istri, suka anak, suka wanita, kelimang harta, kedudukan, jabatan, popularitas, kemasyhuran. Punya hawa nafsu yang cenderung mengejarkan perkara dosa, kefasikan, kemungkaran, sehingga dikatakan syahwat. Dengan fitnah ini akan diketahui siapa yang jujur keimanannya, tetap menjaga iman dan takwanya, kesolehannya, ketakwaan dia kepada Allah, tidak termakan dengan itu semuanya, lolos. Ada pula yang terjerembab di dalam kubangan-kubangan syahwat, jatuh dalam berbagai macam dosa-dosa kefasikan, kefajiran, ragam kemaksiatan, menjadi hamba-hamba yang fasik, ahli maksiat, yang zalim, yang buruk akhlak. Ada pula yang terjebak dalam syahwat dunia, tahta, harta, wanita, dan yang semisal itu. Ternyata melalaikan dia dari kewajiban dia mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Dia pun maftun di dunia, terfitnah dengan dunia ini. Ada yang ahlu taqwa, ahlu salah, mukmin salih yang bertakwa. Ada yang fasik, ada yang fajir, ahli maksiat, ada yang maftun di dunia. Yang terfitnah dengan dunia macam-macam. Mungkin kemaksiatan, mungkin buruk akhlak, mungkin bahkan penyimpangan bid'ah, bahkan mungkin kufur dari Islam. Tergantung kadarnya masing-masing. Ini hal yang pasti dialami oleh siapa saja yang berislam, yang beriman. Ada ujian kehidupan, ada ujian keimanan, ujian agama dia. Diuji jujur ataukah dusta dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Dari sini para fitnah asyakumullah, yang namanya al-fitnah, konotasinya hal yang buruk. Tayyib, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang ditimpakan kepada seorang hamba yang membuat dia terjatuh dalam penyimpangan atau kemaksiatan, yang membuat dia menyimpang dari sunnah atau membuat dia jatuh dalam jurang kemaksiatan, fasik fajir, itu fitnah. Sehingga dalam Islam dihindari fitnah itu, dijauhi fitnah itu. Kita berupaya kuat untuk menyelamatkan diri daripadanya. Karena fitnah sebuah kalimat yang sudah mengandung makna buruk. Meskipun makna bahasanya adalah ujian, cobaan, tapi untuk hal-hal yang dianggap negatif. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Ida Abi Dawud dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, 'Inna as-sa'ida laman junnibal fitan, inna as-sa'ida laman junnibal fitan, inna as-sa'ida laman junnibal fitan.'" Diulang 3 kali. Sungguh orang yang berbahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. 3 kali belum mengulang-ulang itu. Untuk penekanan, menekankan bab ini. Orang yang bahagia dunia akhirat, yang sa'id, yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Belum mengatakan, "Wa man ibtuliya fasabara fawaha." Dan siapa saja yang diuji dengan fitnah-fitnah tadi, dan dia tabah, dia sabar, dia kokoh, dia istiqomah, tetap dengan imannya, kesolehan dan ketakwaan dia, fawaha, ay fawa'ajaban lah. Menakjubkan orang ini. Ajib ini orang ini. Hebat ini orang. Dia tabah, sabar, istiqomah, di atas imannya, meskipun diuji dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Inna sa'id dalam menjunibal fitan. Disuruh menjauh, disuruh menyingkir, diminta untuk menyelamatkan diri. Ikhwan fillah rahimakumullah, tema yang kita angkat hari ini adalah tentang bahaya fitnah dunia yang merusak amal saleh. Diterangkan di awal, fitnah dunia masuk dalam kategori fitnah syahwat. Masuk dalam kategori dunia, semua yang mengandung unsur duniawi. Termasuk dunia adalah fitnah harta. Fitnah harta benda. Dan itu merupakan fitnah besar yang menimpa umat ini. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal." Sungguh tiap-tiap umat ada fitnahnya, ada ujian, ujian bagi mereka sebagai fitnah. Dan fitnah yang menimpa umatku, fitnah harta benda. Harta benda fitnah bagi pemiliknya. Termasuk barakallahu fikum, fitnah dunia ialah fitnah harta dan wanita, harta dan anak-anak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta benda kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Ujian bagi kalian sebagai fitnah bagi kalian. Fitnatun. Juga yang namanya zaujatun wa zaujun, pasangan hidup. Fitnah, musuh bagi kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidup kalian, zauja-zauja kalian, anak-anak kalian, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspadai mereka. Sehingga dunia umum meliputi semua yang namanya dunia. Harta, dunia. Anak-anak wanita, dunia. Tahta, riasah, dunia. Maka kalimat fitnah dunia umum meliputi semua pembahasan tadi. Entah itu kedudukan, kepemimpinan, jabatan, namanya riasah, tahta, ataukah harta benda namanya al-mal, ataukah wanita yang namanya nisa, zaujah, anak-anak, semua terkait dengan fitnah dunia. Hari insyaallah di maghrib nanti ba'da salat maghrib akan kita rinci detail bahaya fitnah dunia berkaitan dengan agama kita dan amal soleh kita. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin.